Bekas luka ku ini di saat aku membutuhkan cintamu. Seakan diriku bagai sampah yang berbau, begitu mudah kau campakkan cintaku. Bawalah cintamu, berikan pada yang lain. Terlanjur sakit, hati terlanjur sakit. Daripada putih mata, bila ku terima sisa cintamu lagi. Lupakanlah semua kenangan masa laluku, dan jangan sesali apa yang telah terjadi. Anggap saja semua hadiah cinta, walaupun akhirnya kau tiang merana. Kau menari-nari di atas lukaku ini di saat aku membutuhkan cintamu.